ku untukmu, terciptamu untukku, tak pernah kita milih adanya. Tak terbatas di jiwa, tak ternilai dunia, begitu pun cintaku adanya. Percaya tiada tempat untuk rasa curiga. Terlambat tuh berbeda. Hanya hati yang harus bicara. Cinta. Terima kasih.